dannya. Selanjutnya sambutan dari Asy-Syaikh Dr. Muhammad Al-Husaini Farraj dari Mesir yang didampingi oleh Dr. Kiai Haji Ali Nurdin sebagai penerjemah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratul mukarrabun rahimakumullah. Sebelum kami persilahkan kepada Syekh, perkenankan kami sedikit memperkenalkan beliau. Nama lengkap beliau adalah Syekh Dr. Muhammad Al-Husaini Farraj bin Sayyid Ahmad Al-Hanus. Beliau berasal dari Mansurah, Mesir, dan baru bertugas di Indonesia selama kurang lebih 7 bulan. Dan ketika 2 bulan baru sampai ke Indonesia, ayahanda beliau Sayyid Ahmad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk membacakan suratul Fatihah untuk almarhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tafadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kabar? Kabar baik saja. Aku cinta kalian karena Allah. Aku cinta kalian sekali-sekali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. أنزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله رب العالمين علم الإنسان ما لم يعلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل القرآن هداية للناس ونبراسا ينير لهم الطريق. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya yang salah satu fungsinya adalah untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran untuk menjelaskan dan berhidayah kepada kita semua. Dan segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dan mengajarkannya Al-Bayan, yaitu kemampuan untuk dapat menjelaskan segala sesuatu. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui sebelumnya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil akram. Allama al-Qur'ana فكان نعم معلم صلاة وسلاما عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبع سنته وأحب شريعته إلى يوم الدين. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dianugerahi Al-Qur'an di mana ketika kita mengajarkannya itu adalah nikmat yang besar. Dan semoga salawat dan salam tercurah kepada keluarganya, zuriyahnya, dan kepada setiap orang yang berusaha untuk selalu mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari akhir. Bidayatan ismahu li an anqila lakum الحب الكبير والتقدير العظيم والاحترام من شعب مصر والأزهر الشريف إلى أهل إندونيسيا الأولياء الصالحين على الأرض الطيبة المباركة. Pertama-tama perkenanlah kami menyampaikan salam hormat dari kami penduduk Mesir khususnya dari Al-Azhar untuk penduduk ataupun rakyat Indonesia yang diberkahi dengan negara yang baik. Semoga ini menjadi ikatan persaudaraan kita yang baik. Thaniyan ismahu li an ashkura Allah jalla wa ala wa aftakhiru bi nafsi an sharrafani Allah wa karramani wa a'azzani an akuna baina hadzal 'adad min awliya'illah as-salihin. Dan yang kedua, perkenalkan kami juga menyampaikan rasa gembira dalam hati kami di mana hari ini kami dapat hadir berdiri di hadapan hadirin sekalian yang insya Allah adalah orang-orang yang solih menjadi kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Thalithan i'lamu ya ahli al-Qur'an ya ashab al-Qur'an ya hafazat al-Qur'an أيها العاملون بالقرآن أيها المحبون للقرآن اعلموا أن خير ما نزل من السماء إلى الأرض هو القرآن. Yang ketiga, perkenalkan kami menyampaikan wahai para pembawa panji-panji Al-Qur'an, wahai para pengabdi Al-Qur'an dan baik orang yang berkhidmat kepada Al-Qur'an. Kalian adalah orang-orang yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an adalah sesuatu yang terbaik yang diturunkan Allah di muka bumi ini. Wa'lamu aidan anna ashab al-Qur'an wa hafazat al-Qur'an hum khairul bashari al-ana ala wajhi al-ard ba'da al-anbiya' wal awliya. Ketahuilah wahai para pembawa panji Al-Qur'an bahwa kalian adalah makhluk-makhluk terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, terbaik setelah para nabi, terbaik setelah derajat para rasul. Itulah orang-orang yang membawa panji-panji Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim kalamul malik wa kalamul maliki malikul kalam. Al-Qur'anul Karim kalamu man Ikuti setelah saya. Al-Qur'an Al-Karim Kalamu Al-Malik Kalamullah Wa kalamul maliki Malikul kalam. Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, adalah kalam milik Allah, dan pemilik Al-Qur'an adalah juga pemilik semuanya ini. Naam. Al-Qur'anul Karim dusturuna nuru basairina nabadatu qulubina sirru hayatina sirru wujudina hadina ila siratil mustaqim fihi al-ilmu alladhi yuwassiluna ila ma'rifatillah العلم الذي يوصلنا إلى محبة الله العلم الذي يوصلنا إلى خشية الله جل وعلا. Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran adalah yang dari cahaya buat hati kita. Al-Quran adalah yang dari penerang pikiran kita yang akan menyampaikan kita kepada pengetahuan, kepada ilmu Allah, ma'rifat kepada hub cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ma'rifat kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man arada al-ilma fa'alayhi bil Qur'an. ومن أراد الكرامة فعليه بالقرآن ومن أراد العزة فعليه بالقرآن. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan hidup maka itu adalah Al-Qur'an dan barang siapa yang ingin menambahkan ilmu maka itu adalah Al-Qur'an dan barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan dalam segala hal itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim aslul ulumi ala wajhil ard. Al-Qur'anul Karim adalah sumber segala ilmu di bumi ini. قال الإمام الشاطبي رحمه الله هذا مفهوم ما من صاحب علم من العلوم أو صاحب فن من الفنون إلا ووجد لعلمه وفنه أصلا في كتاب الله مرة ثانية قال الإمام الشاطبي ما من صاحب علم من العلوم ولا فن من الفنون إلا ووجد لعلمه أصلا في القرآن الكريم. Imam Asy-Syatibi rahimahullah menyatakan bahwa setiap ilmu adalah sumbernya, ada pemiliknya, dan setiap fan cabang ilmu juga ada sumbernya. Maka sumber dari segala sumber itu ada dalam Al-Qur'anul Karim. Naam. Ahlul Qur'anil Karim hum barakah للعالمين أهل القرآن الكريم بركة للناس أجمعين أهل القرآن adalah keberkahan bagi semesta alam dan أهل القرآن adalah berkah bagi seluruh manusia فهم أهل الله وخاصته dan فهم mereka dan نعم. mereka adalah keluarga Allah dan juga menjadi keluarga ما معنى أن أهل القرآن أهل الله وخاصته. Apa yang dimaksud dengan bahwa أهل القرآن itu adalah keluarganya Allah? ما معنى هذه الجملة؟ Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? معناها artinya adalah أن أهل القرآن sesungguhnya أهل القرآن itu الذين يعملون به orang-orang yang bekerja dan berusaha dengan Al-Qur'an أحباب الله. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. هم القريبون من الله. Mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. هم أهل الفضل والمنزلة عند الله. Mereka adalah orang yang ahli dan pemilik kemuliaan di sisi Allah Subhanahu رفع الله قدرهم في الدنيا. Allah akan mengangkat derajatnya di kehidupan dunia. وأنزل بسببهم البركات والرحمات. Dan menjadi sebab turunnya berbagai macam berkah dan rahmat. ورفع درجاتهم في الجنة. Dan akan diangkat derajatnya nanti di akhir di surga Allah Subhanahu wa taala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. أولا يصلوا على رسول الله. طيب. مرهم أن يصلوا على رسول الله. طيب. صلوا على رسول الله. صلوا على محمد. الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يعني يوم القيامة في الجنة سرقة النبي صلى الله عليه وسلم bersabda bahwa dikatakan kepada ahli Al-Qur'an nanti di surganya يقال لقارئ القرآن في الجنة اقرأ وارتقي يعني وارتفع في درجات الجنة اقرأ وارتقي يعني يرتفع في درجات الجنة بالقراءة. Bacalah Al-Quran dan naiklah derajat anda di surga nanti sesuai dengan ada yang baca di Al-Quran. فإن منزلتك يعني مكانك في الجنة. Karena sesungguhnya posisi anda di surga nanti. عند آخر آية تقرأها. Pada akhir ayat yang anda baca dari Al-Quranul Karim. فيقرأ قارئ القرآن القرآن كله حتى يصل إلى ماذا؟ إلى الفردوس الأعلى. Dan barang siapa yang kemudian sampai menyelesaikan baca Al-Qur'annya, maka dia akan mencapai firdaus yang tinggi. مع النبيين bersama para nabi والصديقين dan orang-orang siddiq والشهداء dan orang-orang mati syahid والصالحين dan orang-orang yang saleh وحسن أولئك رفيقا dan mereka adalah sebaik-baik teman dalam pergaulan. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. من حديث النواس بن سمعان. dan dari sahabat Nawas ibnu Sam'an. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasulullah SAW bersabda. يؤتى bi ahli al-Qur'an. Kalian akan diberi wahai ahli Al-Qur'an. Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Yang apa-apa yang Anda lakukan di kehidupan dunia ini. Yu'ta bi sahibil Qur'an. Diberikan kepada sahibul Qur'an. Alladzi kana ya'malu bihi fid dunya. Yang mereka lakukan di kehidupan dunia ini. Naam. Tasbiquhu al-Baqarah wa Ali Imran. Yaitu dari apa surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Tahajjani lahu 'inda Allah, dan akan menjadi hujjah baginya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an yashfa'u li sahibihi an yadkhula al-jannah amama Allah walau kana min ahli an-nar. Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi pembacanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun pada mulanya dia masuk neraka. Naam. Al-Qur'anul Karim yarfa'u Allah bihi al-ibada min khalqihi min darajatil 'abid ila darajatil muluk. Al-Qur'anul Karim akan mengangkat derajat seorang yang dari seorang hamba menjadi derajat dari seorang raja. Naam. Yarfa'uhu fid dunya, naam. Walana 'ala dhalika al-amthilah. Dan diangkat derajat yang dikelebihan dunia dan kami kita punya contoh. Naam. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Walla 'ala Makkah rajulan yusamma Nafi' ibn al-Harith. Dan memiliki seorang yang bernama Nafi' ibn al-Harith. Naam. Wallahu 'ala Makkah ya'ni ja'alahu muhafizan. Ja'alahu madha? Muhafiza. Muhafiz 'ala Makkah. Hakim li Makkah. Afdal makan ala wajhi al-ard. Dan beliau yang namanya tadi Nafi adalah menjadi hakim atau muhafid gubernur di kota Makkah. Thumma kana Umar radhiyallahu anhu bimakanin yusamma Usfan kharij Makkah. Kana Umar fi makanin yusamma Usfan. Sahabat Umar berada di sebuah tempat yang bernama Usfan di kota yani, ba'id an Makkah, baina Makkah wal Madinah. Kota ini atau tempat ini adalah terletak di antara kota Makkah dan Madinah. Fara'a Nafi' ibn al-Harith, kemudian Nafi' ibn al-Harith melihat wali Makkah wa ra'isaha, wali Makkah, wali Makkah, wali yani ra'is, nah, ra'is Makkah, kharij Makkah, keluar dari Makkah. Naam. Kharij Makkah. Naam. Fasa'alahu Umar, dan kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, anta huna, kamu di sini. Anta huna, wa man yahkumu fi Makkah al-an? Kamu berada di sini artinya di luar Makkah. Sekarang siapa yang mengurus Makkah? Faqala lahu Ibnu Abza. Dan dia menjawab, yang mengurus adalah Ibnu Abza. Alladhi yahkumu Makkah rajul yusamma Ibnu Abza. Yang mengurus kota Makkah seorang yang bernama Ibnu Abza. Wa kana Umar la ya'rifu. فقال له من هذا؟ عمر tidak tahu siapa dia. Apa ini? نعم. قال رجل من موالينا. يعني من العبيد. Masyaallah. ليس حرا. Seorang tadi adalah seorang budak. Budak dari gubernur Makkah tadi. نعم. فتعجب عمر. عمر kemudian heran. وقال dan berkata, تولي على مدينة رسول الله يعني مكة بلد بلد الحرم الشريف رجل من العبيد. Kamu serahkan untuk mengurus kota Makkah kepada seorang budak, sedangkan kamu pergi dari kota Makkah. Isma' ya sahib al-Quran. Rafa'ana Allah wa iyyaka wa dzakarana 'indahu fil mala' al-a'la. Dengarkan wahai para sahibul Quran. Qala lahu ya amir al-mu'minin. Dia berkata, dia menjawab, wahai amirul mu'minin, inna hadzal rajul, sesungguhnya ini seorang yang tadi yang budak itu, yahfazu kitab Allah, dia menghafal kitab Allah, wa 'alimun bil faraid, dan dia sangat mahir dalam pintar dalam ilmu faraid atau ilmu waris. Yani idzan huwa hafiz lil Qur'anil Karim wa 'alimun fil fiqh, dan dia seorang hafiz Al-Qur'an dan juga sangat alim dalam bidang fiqh. Fabaka 'Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar radhiyallahu an menetapkan وقال, dan berkata, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. وهذا الحديث الذي رواه عمر عند الإمام مسلم. Dan ini adalah hadis riwayat dari sahabat Umar bin Khattab dalam redaksi riwayat Imam Muslim. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أي القرآن إن الله sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat dengan Al-Quran ini يرفع بهذا الكتاب يعني القرآن أقواما ويضع به آخرين sesungguhnya Al-Quran akan mengangkat derajat seseorang di derajat yang tinggi dan juga merendahkannya sebagian yang lain. يعني من أخذ بالقرآن رفع الله جل وعلا قدره. Barang siapa yang mengambil Al-Quran dan mempelajarinya, mengamalkannya, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat. وشرفه وكرمه. Dan juga memberikan kemuliaan. نصيحة للآباء. Ini nasihat buat para orang tua. أولادكم أمانة لديكم. Anak-anak kalian adalah amanat-amanat untuk kalian. ستسألون عنهم أمام الله. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. فإذا أردت النجاة. Dan jika kalian ingin sukses dalam mendidik anak. فيجب عليك. Maka kalian harus. أن تحفظ أولادك القرآن. Untuk mengajarkan mendidik agar anak-anak kalian menghafal Al-Qur'an. ولا تهمل ذلك. Dan jangan khawatir tentang hal itu. فالقرآن يحفظ الأولاد. Al-Qur'an ketika dihafalkan oleh anak. ويحرص الأولاد. Dan Rasul juga seorang anak tadinya. وينير قلب الأولاد. Dan akan sangat masuk ke hati anak. ويجعلهم من الصالحين. Dan akan menjadikan mereka anak-anak yang saleh. ويجعلهم من العلماء. Dan akan menjadikan mereka para ulama. وأنت يوم القيامة dan pada hari kiamat nanti wahai kalian orang tua para orang tua تلبس تاج الكرامة Allah akan mengangkatkan mahkota kemuliaan بسبب تعليمك أولادك القرآن disebabkan karena kalian telah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kalian نعم القرآن الكريم بركة ورحمة وخير للبشر أجمعين dan Al-Qur'an menjadi berkah rahmat bagi seluruh manusia. Yajma'u kullal ulum. Semua ilmu terkumpul dalam Al-Qur'an. Asy-syar'iyyah, baik umur syar'iyyah wal arabiyyah dan ilmu arabiyyah. Wat tabi'iyyah dan ilmu alam. Wal kauniyyah dan ilmu alam lainnya. Fihi naba'u man qablana. Baik yang sudah diajarkan diketahui sebelumnya. Wa khabaru man ba'dana dan yang akan datang. وحكم ما بيننا dan yang menjadi aturan di antara kita من قال به صدق dan apa yang telah berlalu ومن حكم به عدل dan hukum yang nanti akan datang ومن عمل به أجر dan yang akan membawa kebaikan ولي سؤال dan saya punya pertanyaan هل هناك هل يوجد كتاب على وجه الأرض إذا قرأته تأخذ بكل حرف عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف غير القرآن. Adakah kitab suci atau bacaan yang apabila dibaca setiap hurufnya akan diberikan pahala 10 sampai 50 kebaikan selain Al-Quran? هل هناك عمل يقربك من الله جل وعلا أفضل من القرآن؟ Apakah ada amal yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik Al-Qur'an? Naam. Ana la uhibbu an utila 'alaikum wal kalam wa dhushujun. Saya tidak akan berpanjang-panjang kalam pada kesempatan ini. Lakin akhir nasiha dan sebagai akhir atau penutup dari tausiah ini, yajibu 'ala abna'ina dan kalian wahai anak-anakku sekalian, abna' Indonesia, anak-anak Indonesia, alladhina afkharu biwujudi ma'ahum yang terpilih untuk bisa hadir di sini. Wa aqulu lil alami ajma'. Dan juga untuk kami saya katakan kepada semuanya. Haulai abna'u Rasulillah. Mereka semua adalah putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'i banat Rasulillah. Dan mereka adalah putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haula'i auladu Rasulillah. Dan mereka adalah putra-putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'i banat Rasulillah. Dan mereka putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahfazuna kitaballah. Yang menghafalkan Al-Qur'an kita. Aqulu lil 'alami ajma'. Saya akan berkata kepada kalian. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma mat وما خلف بنات خلف علماء وخلف عالمات ترك حفاظ وترك حافظات ترك أولياء هم مصدر عزة الإسلام ما دام في أندونيسيا هؤلاء فالأمة بخير الأمة بخير والأمة في عزة والإسلام سيعلو وسيرتفع عنان السماء وسيفخر محمد صلى الله عليه وسلم أمام ربه وأمام الخلق جميعا أمام الملائكة وأمام الإنس وأمام الجن أمام الله يوم الحشر بهؤلاء. نعم. Beliau sampai lupa kepanjangan itu. Lalu semangat itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastilah akan gembira karena meninggalkan banyak putra-putra yang nanti akan terpilih menjadi seorang ulama yang akan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mengangkat kemuliaan Islam khususnya di negara Indonesia ini dan akan menjadi mulia di hadapan seluruh manusia dan seluruh bangsa. Naam nasihati lakum ahbabi hatta akhtim ihtammu wajtahidu fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Ana utarjim. Di wajib kan kalian belajar bahasa Arab karena dari bagian Islam. Iya, untuk anak-anakku sekalian, maka tolong jangan lupa untuk belajar bahasa Arab dengan sungguh-sungguh karena Al-Qur'an adalah berbahasa Arab dan itu berarti bagian dari agama kita. Ana sa'id jiddan biwujudi ma'akum sa'adatan baligha. Saya sangat bergembira pada malam ini di hadapan kalian semua. Sungguh-sungguh sangat bergembira. Saya tidak bisa menggambarkan kegembiraan hati saya. Wa ashkuru jiddan sa'adat al-ustaz al-doktor Ali wa sa'adat al-ustaz al-doktor al-mu'tasim billah. Ashkuruhum jami'an an manahuni hadhihi al-fursa al-mubaraka an usafiha wujuh al-salihin wa wujuh wal-nazar في وجوه الصالحين عبادة لرب العالمين. Terima kasih yang terhingga khususnya kepada Bapak Kiai Haji Mu'tasim Billah karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk dapat berbicara pada kesempatan ini yaitu berkumpul bersama orang-orang soleh karena berkumpul dan melihat wajah orang-orang soleh itu adalah ibadah. وأخيرا نسأل الله جل وعلا أن يبارك جمعنا وأن يغفر خطأنا وأن يعفو عنا وأن يرحمنا. اللهم استرنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن واحشرنا في الفردوس الأعلى بالقرآن. آمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك. آمين. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. آمين. وبلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. آمين. بلغنا خيرها. آمين. وبلغنا هداها. وبلغنا فضلها وبلغنا رحمتها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه البلاد إندونيسيا أمنا أمانا سلما سلاما آمنة مطمئنة سخاء رخاء ومصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم افتح على أهل إندونيسيا بركات من السماء والأرض. اللهم اجعل أهل إندونيسيا اللهم اجعل عيشهم يا رب العالمين في خير وبركة ورحمة وفضل. اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين بقدرتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih.